بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب mengenai firman Allah Ta'ala: maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Al-Baqarah ayat yang ke-22. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Al-Baqarah ayat yang ke-20. قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ, berkata Ibnu Abbas mengenai ayat ini: al-andadu huwa syirku, al-andad huwa syirku. Tandingan-tandingan yang dimaksud itu adalah perbuatan syirik. Akhfa min dabibin namni ala safatin sawda'a fi ghulmatil lail, yang lebih tersembunyi, perbuatan syirik yang lebih tersembunyi dari rangkakan semut di atas batu besar yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Wahuwa antakul, yaitu bahwa engkau mengucapkan: wallahi wahayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, wahayati dan demi kehidupanku, disebutkan di dalam ta'lif bahwa dalam sebagian nuskhah yang telah ditahqiq oleh Al-Dustur Al-Walid Al-Faryan dengan lafaz wallahi wa hayatika ya fulan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah wa hayati, wallahi wa hayatiki ya fulanah wa hayati, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulanah dan demi kehidupanku. Wa taqul, demikian pula engkau mengucapkan: laula khulaibatu hadha la atana al-lusus, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, niscaya para maling itu akan mendatangi kami. Walau lal baktu fidda la atana al-lusus. Kalau bukan karena al-baktu, karena bebek yang ada di dalam rumah, niscaya para maling itu akan mendatangi kami. Wa qawlu rajuli li sahibihi. Demikian pula dengan ucapan seseorang terhadap sahabatnya, Masya Allah wa syikta. Masya Allah wa syikta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Wa qawlu rajuli. Demikian pula dengan ucapan seseorang, laulallahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan. La taj'al fiha fulan. Apa maksudnya ini? La taj'al fiha fulan. Janganlah engkau menjadikan padanya kata fulan. Hada kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya adalah syirik terhadapnya. Yakni terhadap Allah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah. Sebutkan di dalam ta'liq bahwa sanadnya hasan, dinyatakan oleh Al-Fukur Al-Walid Al-Faryah. Kemudian disebutkan pula oleh dua pentahkik Al-Qawla Al-Mufid bahwasanya Al-Syeikh Sulaiman di dalam Taisir Al-Aziz pada halaman 587 menyatakan wasanaduhu jayyid, dan sanadnya jayyid, yakni baik. Qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir. Au asyrak, atau dia telah berbuat syirik. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa shahhahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau serta disahihkan oleh Al-Hakim. Dan disebutkan di dalam At-Ta'liq bahwa Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat yang senada dengan ini yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah. Wa qala Ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama yang selainnya dalam keadaan jujur. Kenapa yang demikian ini? Hah, Ani? Yang pertama, yaitu maksiat. Yang kedua, bersumpah kepada yang selain Allah, walaupun dia jujur, maka tadi tak ada jujur. Nah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa syaa fulan, apa yang Allah kehendaki dan berkehendak fulan. Walakin qulu, namun ucapkanlah masya Allah thumma syaa fulan, apa yang Allah kehendaki kemudian fulan menghendaki. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Wa jaa an Ibrahim an-Nakhai annahu يقرر أعوذ بالله وبك. Datang dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah bahwa beliau tidak menyukai ucapan أعوذ بالله وبك, aku berlindung dengan Allah dan denganmu. ويجوز أن يقول بالله ثم بك, dan beliau membolehkan seorang mengucapkan aku berlindung dengan Allah kemudian denganmu. Qala wa yaqul, demikian pula dia mengucapkan laulallahu thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Wala taqul, dan janganlah engkau mengucapkan, janganlah kalian mengucapkan laulallahu wa fulanun, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya sebagaimana dalam ta'liq. Qala fi matal, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, tafsir ayat Al-Baqarah fil Andad, penafsiran mengenai ayat pada surah Al-Baqarah tentang Al-Andad sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Fani, yang kedua, an-nasuhabata radhiyallahu anhum يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. Bahwasanya as-sahaba radhiyallahu anhum menafsirkan ayat yang turun pada syirik besar, bahwasanya ayat itu juga mencakup syirik yang kecil. Yang ketiga, annal halifa bi ghairillahi syirkun, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah adalah perbuatan syirik. Rabi'ah, yang keempat, annahu idza halafa bi ghairillahi sadiqan fahuwa akbaru minal yaminil ghamus. Yang keempat, bahwasanya apabila dia bersumpah dengan selain Allah shadiqan dalam keadaan jujur, fahuwa akbar, maka itu lebih besar minal yamin al-ghamus daripada sumpah yang dusta. Al-khamisah, yang kelima, al-farqu bainal waw wa summa fil lafz, perbedaan antara al-waw yakni waw al-'athf wa summa dan summa al-'athf fil lafz, di dalam pengucapan. Perbedaannya tadi jelas, yaitu yang satu membawa kepada syirk sedangkan yang lainnya tidak demikian, sehingga tidak boleh mengatakan Masya Allah wa fulan, tetapi hendaknya dia mengucapkan Masya Allah summa fulan, dan demikian ucapan-ucapan yang senada dengan ini. Qala asy-Syarh, penjelasannya. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, An-Nih huwa an-nazir wal musawi. An-Nih, An-Nihdu artinya secara lughah huwa an-nazir wal musawi. An-nazir yaitu yang sebanding, wal musawi dan yang menyamai. An-nazir yang sebanding, wal musawi yang menyamai. Wal maqsul la tattakhidhu andadan lillahi azza wa jalla fatushriku ma'ahu fa inna dhalika la yajuz. Dan yang dimaksud, la tattakhidhu andadan lillahi azza wa jalla, janganlah kalian menjadikan anda bagi Allah Azza wa Jalla. Tadi telah disebutkan bahwa an-nid, an-nidu maknanya adalah an-nazir wal musawi, yang sebanding, yang menyamai. An-nidu jamaknya adalah al-andadu, al-andadu. Jadi janganlah kalian menjadikan yang sebanding, yang menyamai bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, atau dalam kata lain, tandingan-tandingan yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Fatushriku ma'ahu, sehingga kalian menyekutukan bersamanya. Fa inna dzalika la yajuz, karena sungguhnya yang demikian itu adalah tidak diperbolehkan. Nah, tidak boleh menjadikan tandingan-tandingan yang sebanding, yang menyamai Allah Jalla wa'ala. Allah menyatakan di dalam ayat ini, فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang menyamainya, sedangkan kalian mengetahui hal itu. Artinya, kalian mengetahui bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Baik. Wa ja'alul makhluqi niddan lil khaliq, dan menjadikan al-makhluq niddan lil khaliq sebagai tandingan yang menyamai sang pencipta, yakni Allah Jalla wa'ala. Ya umma syirk al-akbar wal-asghar, mencakup baik syirik yang besar maupun yang kecil. Minhu ma huwa mukhrijun minal millah, di antaranya ada yang mengeluarkan dari Islam. Wa minhu ma la yukhriju minha, dan di antaranya ada yang tidak mengeluarkan dari millatil Islam. Walihada qala Ibnu Abbas. Oleh karena ini berkata Abdullah bin Abbas, al-andadu huwa syirku. Tandingan-tandingan yang menyamai itu bahwa yang dimaksud adalah perbuatan syirik. Fassaraha bisyirki. Beliau telah menafsirkannya dengan perbuatan syirik. Kabirihi wa saghirihi. Baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Menjadikan tandingan bagi Allah mencakup syirik yang besar maupun yang kecil. Nah, apa contohnya syirik yang besar? Di dalam menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Aba Yusuf. Nah, berdoa kepada selain Allah, ya, atau menjadikan sesembahan dari selain Allah, sujud kepada berhala dan yang semacam itu, di mana seorang telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara ibadah, sehingga dia menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Maka setiap penyerahan ibadah kepada selain Allah ini merupakan menjadikan tandingan bagi selain Allah yang hukumnya adalah syirik besar. Nah, adapun syirik yang kecil seperti yang dicontohkan oleh Ibn Abbas dalam ucapan-ucapan yang dilarang oleh beliau. Baik, kita baca. Hatta inna halfa sahabati bil aba qabla ay yumna kana naw'an min asy-syirk. Sehingga sungguhnya sumpah sahabat dengan bapak-bapak mereka sebelum hal itu dilarang, kana naw'an min asy-syirk. Hal itu adalah sejenis daripada perbuatan syirik. Ma'a annahu ghairu mukhrijin minal millah, walaupun bahwasanya hal itu tidak mengeluarkan dari millatil Islam. Berarti hukumnya bersumpah dengan selain Allah adalah syirkun asghar, syirik yang kecil, dan ini termasuk menjadikan tandingan bagi selain Allah. Menjadikan tandingan bagi selain Allah dan hukumnya syirik kecil. Jadi ja'lul andad lillah imma ayyakuna syirkan akbar wa imma ayyakun syirkan asghar. Bisa menjadikan tandingan bagi selain Allah itu berupa syirik yang besar maupun yang kecil. Nah, kemudian walihada qala Ibnu Abbas. Oleh karena ini berkata Abdullah bin Abbas, asyirku akhfa min dabibin namli ala qafatin tawdaha fi zulmatin layl. Syirik lebih tersembunyi dari rangkakan semut di atas batu besar yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Nah, syirik yang seperti ini adalah syirik yang kecil, yang samar, yang tersembunyi, yang tidak tampak jelas. Bahkan dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas lebih tersembunyi daripada rangkakan semut di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ya, berarti sangat tersembunyi. Karena kondisi rangkakan semut yang seperti ini hampir-hampir tidak terlihat oleh kekuatan mata manusia. Ya. Sedangkan di tempat yang terang benderang saja belum tentu kita bisa awas di dalam melihat rangkakan semut. Nah, ini di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ini adalah syirkun khafi. Ya, syirkun khafi. Syirik yang kecil. Syirik yang tersembunyi. Ya. Wa huwa yaitu antaqul. bahwa engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan dan demi hidupku. Ini adalah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yang seorang seolah-olah tidak jatuh ke dalam perbuatan syirik padahal dia telah menyekutukan Allah. Nah, kemudian laula kulaibatu hadza la atana al-lutus, kalau bukan karena anjing orang ini niscaya para maling itu akan mendatangi kami. Walau lalbatu fiddar la atana al-lutus, kalau bukan karena bebek yang ada di dalam rumah itu niscaya akan datang para maling tersebut. Nah, ini adalah syirkun akbar wala akbar, syirkun akbar, syirik yang kecil, yang dinyatakan lebih tersembunyi daripada rangkakan semut di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Nah, taqaddama fi syirk isnadin ni'am, ini telah berlalu penjelasannya di dalam masalah syirik ketika menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah. Jadi ucapan-ucapan ini dinyatakan sebagai syirik karena mengandung nuansa seorang telah lupa akan pemberian Allah sehingga dia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Ya. Seolah-olah yang mendatangkan nikmat itu adalah selain Allah. Sehingga dia mengatakan laula qulaibatu hadza la atana lusus. Walau lalbatu fiddar la atana al-lusus. Ya. Seolah-olah yang mendatangkan nikmat itu selain Allah. Kalau ini hanya diucapkan lisannya, bahwa syirkun akbar. Kalau ada di dalam keyakinan hatinya, bahwa yang selain Allah ini benar-benar bisa mendatangkan nikmat tanpa Allah Jalla wa'ala, bahwa syirkun akbar. Nah, sedangkan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati fahada halifun bighairillah, ini adalah sumpah dengan selain Allah. Dan telah dinyatakan di dalam hadis, man halafa bighairillah faqad kafar au asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau syirik. Baik. Wahuwa ghairu mukhrijin minal millah, hal itu tidaklah mengeluarkan daripada millatil Islam. Wa qawlur rajuli li sahibihi ma syaa Allah wa syi', ucapan seorang kepada sahabatnya, ma syaa Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Wa qawlur rajuli laullallahu wa fulan, demikian pula ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan fulan. La taj'al fiha fulan, janganlah engkau menjadikan padanya fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, ini semuanya adalah syirik terhadap Allah. Naam. Hadza yakunu min asy-syirkil asghar, ini semua adalah syirik yang kecil. Ya. Pernyataan masya Allah wa syi', ini adalah syirik yang kecil. Karena dia telah mengucapkan sesuatu yang menyetarakan antara Allah, antara kehendak Allah dengan kehendak yang selain. Masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Seolah-olah kehendak Allah itu sama dengan kehendak yang selain Allah. Kalau ini hanya diucapannya bahwa syirkun akbar, kalau dalam keyakinannya bahwa syirkun akbar, ya, meyakini bahwa kehendak Allah sama dengan kehendak yang selain Allah, ini syirkun akbar, syirik rububiyah. Nah, kemudian pernyataan laulallahu wa fulan, Ini adalah syirkun asghar kalau dalam ucapannya, sedangkan dalam keyakinannya adalah syirkun akbar. Artinya kalau dia yakini hal ini, maka ini adalah syirkun akbar. Dan dinyatakan sebagai syirkun asghar kalau diucapkan olehnya tanpa keyakinan, karena dia telah menisbatkan an-ni'mah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang telah lalu. Tayyib. Wal-khuruju minhu. Kata beliau. Dan jalan keluar daripadanya. Ayyakul. Bahwa dia mengatakan. Laulallahu thumma fulan. Kalau bukan karena Allah. Kemudian. Si fulan. Nah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, dilarang menggunakan kata al-waw, menggunakan waw al-atf, karena waw al-atf ini mengandung al-musyarakah, yakni penyetaraan antara dua pihak yang telah disebutkan. Ya. Kalau dinyatakan masya Allah wa syi'ta, berarti menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak yang selainnya. Sedangkan thumma ini menunjukkan adanya tingkatan. Ya, menunjukkan bahwa kehendak yang selain Allah lebih rendah daripada kehendak Allah Jalla wa'ala. Ya, sehingga yang diperbolehkan dia mengucapkan masya Allah thumma sya'afulan. Atau laulallahu thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, menunjukkan adanya perbedaan. Baik. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Man halafa bi ghairi Allahi faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Nah, sebelum kita lanjutkan di sini, kita alihkan perhatian kita kepada pernyataan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya as-sahabah radhiyallahu anhum menafsirkan ayat yang turun pada syirik besar juga mencakup syirik yang kecil. Ya. Seperti ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang menyamai Allah sementara kalian mengetahui. Ayat ini turun pada syirik al-akbar, syirik yang besar. Tetapi juga mencakup syirik yang kecil. Seperti apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, seperti ucapan seseorang, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Demikian pula ucapan seseorang, laula qulaibatu hadza la atana al-lusus. Nah, kenapa demikian? Kenapa ayat yang turun pada syirik yang besar ditafsirkan oleh sahabat juga mencakup syirik yang kecil? Karena ayat yang turun pada syirik yang besar ini juga mengandung makna adanya atau juga pengertiannya mencakup syirik yang kecil. Pengertiannya juga mencakup syirik yang kecil. Karena antara syirik yang besar dengan syirik yang kecil sama-sama terkandung di dalamnya perbuatan menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Sama-sama terjadi padanya asyirik. Hanya saja beda hukumnya, yang ini besar, yang ini kecil. Tetapi sama-sama dinyatakan apa? Syirik. Seperti pernyataan Allah Jalla wa'ala. Fala taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Tatkala seorang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, dinyatakan syirkun akbar, karena dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Tatkala seseorang menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah dalam ucapannya, adalah syirkun akbar, dan dia telah menjadikan tandingan bagi selain Allah. Ya. Jadi, kenapa sahabat radhiyallahu anhum menafsirkan ayat yang turun pada syirik yang besar mengenai pula syirik yang kecil? Karena kedua-duanya sama-sama merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Sama-sama menjadikan tandingan bagi selain, sama-sama menjadikan tandingan bagi Allah. Ya. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah berarti menjadikan tandingan bagi Allah. Ya. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah juga berarti menjadikan tandingan bagi selain Allah. Sama-sama perbuatan syirik. Ya. Cuma yang ini besar, yang ini kecil. Ya. Nah, yang ini besar, yang ini kecil. Ya. Yang satu dinyatakan besar karena dia sudah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Yang satu tidak sampai pada tingkat itu. Tetapi dia telah melakukan sarana yang akan menyampaikannya. Ya. Untuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, karena syirik kecil itu adalah wasilah atau zari'ah tusil ila syirkil akbar. Sarana atau fasilitas yang akan menyampaikan kepada syirik besar. Seperti ucapan seseorang, Masya Allah wa sya'atullah. Ya. Ini kalau hanya diucapkan syirik kecil. Dan ini sarana. Ya. Kalau dia terbiasa dengan ucapan ini, dikhawatirkan dia nanti sampai pada keyakinan menyetarakan, menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak yang selain Allah. Ya. Demikian pula dengan pernyataan laulallahu wa kulah. Di mana seolah-olah yang memberi keselamatan atau kenikmatan itu adalah Allah dan pula. Sehingga di sini dia telah jatuh di dalam sarana atau fasilitas yang akan menyampaikannya kepada syirkun akbar. Kalau seandainya ini diyakini olehnya bahwa di sana ada yang memberi kemanfaatan selain Allah, menjadi apa? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik ya. Besar. Nah, jadi perbedaannya hanya itu. Sama-sama terjadi padanya mengambil tandingan bagi Allah, sama-sama terjadi padanya perbuatan syirik, hanya yang satu besar, yang satu kecil. Yang satu besar karena sudah sampai pada tingkat menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Merusak uluhiyah atau rububiyah Allah. Yang satu kecil karena baru hanya sarananya saja. Sarana yang akan mengantarkannya kepada syirik yang besar. Baik. Di sini disebutkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah syirik. Al-halifu bi ghairillahi syirkun akbar. Ya. Sumpah dengan selain Allah itu adalah syirik yang kecil. Wasummiya kufran wa syirkan. Dan tetap dinamai dengan kufur atau syirik. Ya. Karena memang terkandung di dalamnya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ya. Seolah-olah yang mendatangkan manfaat dan mudharat itu adalah selain Allah. Tapi karena baru hanya di ucapan dan belum masuk ke dalam keyakinan, maka dia hanya syirkun asghar. Ya. Li'annahu juhdun li khususiyatillahi bitta'zim. Kenapa ini syirkun asghar? Karena di dalam sumpah dengan selain Allah itu juhdun, terdapat pengingkaran. Ya. Li khususiyatillahi bitta'zim, terhadap kekhususan Allah, keistimewaan Allah yang seharusnya mendapatkan pengagungan. Nah, semestinya yang diagungkan itu hanya Allah. Karena dalam sumpah itu terdapat makna apa? At-ta'zim, ya. Di dalam sumpah terdapat makna at-ta'zim, pengagungan. Ketika kita bersumpah atas nama seseorang, itu mengandung pengagungan kita kepada orang itu, sehingga kita bersumpah dengannya. Ya. Misalnya, kita menyatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya. Tatkala kita mengagungkan Ka'bah. Tetapi ini adalah syirik. Kenapa? Karena pengagungan itu adalah keistimewaan yang semestinya harus dikhususkan untuk Allah. Makanya dilarang bersumpah untuk selain Allah. Nah, kalau ada orang yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia ingkar akan keistimewaan ini. Fallahu a'zham min kulli 'azimin. Maka Allah itu maha agung. Maha besar dari setiap yang agung, dari setiap yang besar. Wa aula min kulli ahadin min al-makhluqina ay yuhlaq bih. Dan lebih pantas dari setiap orang dari kalangan makhluk untuk dipakai sebagai sumpah dengannya. Li'anna al-halifa ta'zimun lil-mahlufi bihi. Karena sumpah itu adalah pengagungan terhadap zat yang dipakai sumpah dengannya. Lakinnahu la yukhriju minal millah. Akan tetapi sumpah dengan selain Allah ini tidak mengeluarkan dari millatil Islam. Illa idza arafa idza urifa min hali sahibihi annahu yu'azzimul makhluqin akthara min ta'zimillah. Kecuali, nah kata beliau, kecuali apabila diketahui dari kondisi pelakunya bahwa dia mengagungkan para makhluk lebih besar, lebih banyak daripada pengagungan terhadap Allah. Ya. Kalau kita tahu dari kondisinya, dari hatinya, bahwa dia mengagungkan makhluk yang dia pakai di dalam sumpahnya itu lebih besar daripada pengagungan terhadap Allah, maka ini apa? Syirkun Asghar atau Akbar? Akbar. Misalnya dia bersumpah dengan nama seorang wali. Ya. Dia menyatakan wa fulanun misalnya. Dia sebutkan nama seorang wali. Dengan keyakinan bahwa wali ini lebih punya keagungan daripada keagungan Allah Jalla wa'ala. Ya. Bersumpah dengannya lebih mendatangkan manfaat dan menolak madharah daripada bersumpah dengan Allah. Kalau dengan keyakinan ini sudah sampai pada tingkat apa? Syirkun Akbar, merusak rububiyah Allah Jalla wa'ala. Ya, tapi kalau hanya sekedar dalam ucapan saja, dia mengatakan demi fulan, demi ini, demi itu, dalam rangka sumpah, maka ini syirkun Akbar. Dinyatakan kecil karena hanya baru sarananya yang terucap. Ya, yang dikhawatirkan dia akan sampai kepada keyakinan kalau dia terus menerus di atasnya. Tayyib. Jadi, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersumpah dengan nama selain Allah ini adalah syirkun asghar, kecuali apabila diketahui dari pelakunya bahwa dia mengagungkan makhluk lebih daripada mengagungkan Allah. Waqad balaghana, dan telah sampai kepada kami, anna unasan mimman yattahamuna fi sariqatin aw ghayriha yutlabu minhum al-halif billahi lil-bara'ati fayahlifun. Telah sampai kepada kami cerita anna unasan, bahwa beberapa orang, mimman yattahamuna fi sariqatin, dari orang-orang yang tertuduh, terdakwa dalam sebuah pencurian aw ghayriha, atau kriminal yang lainnya, yutlabu minhum al-halifu billah, diminta dari mereka untuk bersumpah dengan nama Allah, lil bara'ah, untuk melepaskan tuduhan mereka supaya mereka bersih dari tuduhan itu. Fayahlifun, maka mereka mau bersumpah. ويطلب منهم الحلف بغير الله للبراءة فلا يحلفون. Dan diminta dari mereka bersumpah dengan selain Allah untuk melepaskan tuduhan dari mereka, fala yahlifun. Namun mereka tidak mau bersumpah. Ya. Kalau diminta sumpah dengan nama Allah, gampang saja. Wallahi, saya tidak nyuri. Coba kamu sumpah dengan nama wali ini. Ya. Sumpah dengan nama wali Songo. Takutan dia, gemetar. Dan. Saya tidak mau sumpah dengan namanya. Ya. Ini berarti dalam hatinya sumpah dengan nama selain Allah itu lebih apa, lebih besar manfaatnya atau lebih bahaya apabila dia dusta dibanding bersumpah dengan nama Allah. Allahul musta'an. Wa hadha yadullu, kata beliau, ini menunjukkan bi annahum yu'azzimuna al-makhluq a'zama min al-khaliq. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengagungkan makhluk itu lebih besar daripada sang pencipta, yaitu Allah. Wa yaqafuna minhu a'zama min khaufil khaliq, dan mereka takut daripada makhluk tersebut lebih besar daripada takutnya kepada sang pencipta. Wa hadza yu'tabaru syirkan wa kufran mukhrijan minal millah, dan ini dianggap syirik kufur yang mengeluarkan dari millatil Islam. Ya. Kalau kejadiannya seperti ini bukan syirik kecil lagi. Ya, walaupun amalannya sama, yaitu bersumpah dengan selain Allah, tapi yang ada di dalam hatinya berbeda. Ya. Orang ini jatuh ke dalam syirkun atau syirkan akbar karena dia lebih takut kepada yang selain Allah. Ya. Dia menyangka bahwa bersumpah dengan yang selain Allah itu lebih manjur, sehingga dia takut untuk dusta di dalamnya. Ya. Dia menyangka bahwa sumpah dengan nama selain Allah itu lebih mendatangkan kualat dibanding sumpah dengan nama Allah. Ini menunjukkan adanya pengagungan yang lebih besar, rasa takut yang lebih besar daripada kepada Allah. Ini bukan lagi syirkun asghar, tetapi syirkun akbar. Baik. Allahul musta'an. Nah, jadi inilah sebagai keterangan daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqah. Ya. Ini penjelasan. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama yang selain Allah dalam keadaan jujur. Walaupun dia jujur di dalam dia bersumpah dengan nama selain Allah, tapi ini adalah syirik. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ini apa? Hah? Kabiratun minal kabair. Ya. Dosa besar daripada dosa-dosa besar. Nah. Dan bersumpah atas nama Allah dengan dusta, dalam keadaan dusta ini disebut dengan al-yamin al-ghumus. Ya, al-yamin al-ghumus. Baik. Dan orang yang dusta dalam sumpahnya dengan nama Allah, ini kabiratun minal kabair. Ya. Kecuali baik, kabiratun minal kabair, sedangkan bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur adalah perbuatan syirik. Kecuali apabila dia bersumpah dengan nama selain Allah itu karena dia lebih mengagungkan, lebih takut kepada yang selain Allah daripada Allah Jalla wa'ala. Maka ini bukan syirkun asghar, tetapi syirkun akbar. Bagaimana yang telah dijelaskan. Nah. Kita cukupkan dulu sampai. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.